الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين sidang kajian salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita masih di hadis yang ketiga di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bunyal islamu ala khams, ditegakkan Islam itu di atas lima perkara, lima akar, lima dasar, lima landasan. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita masih pada rukun yang pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan apa arti Rasul, definisi Rasul, dan penjabarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih pada topik syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah utusan Allah mencakup enam perkara. Bingkai syahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah ini mencakup enam hal. Dan keenamnya harus kita imani, harus kita percaya. Perkara yang pertama, annahu khatamul anbiya wal mursalin, bahwasanya beliau merupakan penutup para nabi dan beliau penutup para rasul. Ini wajib kita imani. Ini bentuk persaksian kita bahwasanya Muhammad Rasulullah, beliau nabi terakhir. Kalau nabi terakhir berarti tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dari Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyin. Muhammad bukan bapak di antara kalian. Muhammad bukan cuma sekedar bapak di antara kalian, akan tetapi beliau utusan Allah subhanahu wa ta'ala dan khatam, penutup para nabi. Ayatnya jelas. Ini dari Al-Quran. Dari As-Sunnah ada dua hadis. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jubair ibn Mut'im. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, dari sahabat Jubair ibn Mut'im. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, annali asma'un, aku ini punya lima nama. Nabi punya berapa? 5 nama. Kata beliau, ana Muhammad, aku Muhammad. Wa ana Ahmad, dan aku adalah Ahmad, nama kedua. Wa ana al-Mahi, aku adalah al-Mahi, artinya penghapus mahi. Maksudnya penghapus apa? Alladhi yamhullahu bil kufr, yang denganku menghapus kekufuran. Julukan beliau sang penghapus. Ini nama yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hashir, penghimpun. Alladhi yuhsyarun nas ala qadami, yang aku akan menghimpun seluruh umat manusia di bawah kakiku. Karena Nabi nanti yang akan memberikan syafaat. Jadi nama yang keempat, al-hashir, sang penghimpun. Dan nama yang kelima, yang terakhir, wa anal aqib, dan aku adalah aqib. Aqib. Apa itu aqib? Alladhi laysa ba'di an-nabi, yang mana tidak ada nabi setelahku. Artinya yang terakhir. Penutup. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam memiliki 5 nama. Yang pertama apa? Muhammad. Yang kedua, Ahmad. Yang ketiga, Al-Mahi. Yang keempat, Al-Hashir. Yang kelima, Al-Aqib, yang tidak ada nabi setelahku. Berarti beliau yang paling terakhir. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dan Syekh Muqbil. Riwayat Abu Dawud dari sahabat Thauban. Dari sahabat Thauban, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innahu sayakunu 30 kadzabun, akan ada 30 pendusta kadzab, dajjal. Artinya dajjal adalah sang pendusta yang parah. Innahu sayakunu ba'di 30 kadzabuna dajjalun, akan ada muncul setelahku 30 orang pendusta dajjal. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mereka mengaku dirinya sebagai nabi. Sejak kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada berapa orang yang mengaku menjadi nabi sampai zaman ini? Hah? Jawabannya apa? Banyak. Bagaimana dengan hadis ini? Hadisnya benar. Yang dimaksud 30 lahum syauka, di mana mereka punya jaringan. Bukan yang gerujo-gerujo. Maksud 30 di sini mereka punya jaringan dan mereka punya umat, punya banyak pengikut. Yang mereka rela mengorbankan darah demi nabi palsu tersebut. Ada 30. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mereka mengaku dirinya menjadi nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku. Ini hadis yang kedua menunjukkan bahwasanya beliau akhir anbiya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, yang mengaku dirinya nabi berarti telah kufur. Kenapa dihukumi kufur? Karena dia mengaku yang namanya nabi, berarti dia mengaku mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal wahyu sudah terputus dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang mengaku dirinya menjadi nabi, dia telah mendustakan Al-Quran, dia telah mendustakan As-Sunnah, dan dia telah mendustakan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka yang mengaku dirinya menjadi nabi adalah kafir. Ya. Ini permasalahan. Permasalahan yang lain, turunnya Nabi Isa di akhir zaman, beliau Nabi, tetap menjadi Nabi. Tidak bertentangan dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya Isa di akhir zaman, beliau beriman dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan beliau menggunakan syariatnya, tidak menggunakan syariat sendiri. Menggunakan syariat Nabi alaihi salatu wassalam, menggunakan Al-Qur'an hakman adla. Yang mana nanti Isa akan berhukum dengan hukuman yang paling adil, menggunakan Al-Qur'an. Di akhir zaman tidak bertentangan. Nah. Bahkan Isa yang kelak akan turun di akhir zaman, yadul jizyah, mewajibkan pajak kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Mewajibkan pajak kepada mereka kalau tinggal di negeri kaum muslimin. Kemudian membunuh babi dan menghancurkan apa? Salib. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La yushikanna an yanzila alaikum Isa ibnu Maryam," akan datang Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam, kepada kalian. "Hakman adla," dengan hukum yang sangat adil. Keadilan ditegakkan di muka bumi. "Yadul jizyah," dia menetapkan pajak kepada Yahud wan Nasara. "Wayaktulul khinzir," beliau akan membunuh babi. Karena haram pada syariatnya Nabi. Ya. "Wayaksirus salib," dan akan menghancurkan salib. Ini hal yang pertama. Persaksian kita bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, beliau adalah Nabi paling terakhir. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Ini konsekuensi yang kedua. Menaati apa yang beliau perintahkan. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul la'allakum tur'amun, taati Rasul kalian akan diberikan rahmat. Taat kepada semua perintahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabari. Kejadian-kejadian yang terdahulu dan apa-apa yang akan datang sampai hari kiamat. Karena kabar yang diberikan Nabi alaihi salatu wasallam pasti benar, tidak akan meleset. Karena beliau merupakan nabi dan ucapannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi itu merupakan wahyu yang Allah berikan kepada. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa ijtinab ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan menjauhi apa-apa saja yang Nabi alaihi salatu wasallam ingkari. Karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti jelek dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka wajib kita hindari. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, yang datang dari Nabi ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, lepas, jauhi. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa alla yu'bad Allah illa bima syara', tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang beliau syariatkan, tidak mengambil syariat yang lain. tidak menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengan syariat beliau. Maksudnya apa? Berarti Islam sudah sempurna. Enggak perlu kita syariat dari umat manusia. Sehingga Islam tidak butuh ditambah, dikurangi, dirubah, diganti. Karena persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah dihargai syariat beliau. Tidak diobok-obok. Tidak dikotori, tidak dinodai. Dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda pada hadis Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kita yang tidak pernah diperintahkan, maka perkara tersebut tertolak, perkaranya tertolak, amalannya tertolak, orangnya pun tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad, yang membuat suatu amalan tidak ada dasarnya, tidak pernah diperintahkan, maka amalan tersebut tertolak, terhapus. Maka konsekuensi yang kelima, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat beliau, tidak dengan syariat yang lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang pertama tadi apa? Bahwasanya Nabi adalah penutup para Nabi. Yang kedua, ditaati. Yang ketiga, membenarkan apa? Kabarnya. Yang keempat, menjauhi larangannya. Yang kelima, beribadah kepada Allah dengan syariat beliau. Yang keenam, yang terakhir, ihtiramu aqwalihi. Menghormati ucapan beliau. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita berdusta dengan menggunakan nama Nabi. Kita hormati ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali membuat-membuat omongan sedikit-sedikit, ini hadis Nabi padahal bukan dari beliau. Maka kita wajib untuk menghormati perkataannya. Dan jangan sekali-kali berdusta dengan menggunakan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena berdusta menggunakan nama Nabi merupakan dosa besar yang diancam oleh beliau. Dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak di antara para sahabat, Nabi seringkali menjelaskan kepada mereka, memberikan peringatan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan menggunakan namaku, ambil kursinya di dalam api neraka. Yang berdusta dengan menggunakan namaku, ambil tempat kembalinya dalam api neraka. Ancaman dari Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta pakai nama Rasulullah, pakai namaku. Man kadzaba alayya yalijun nar, yang berdusta denganku, berdusta dengan namaku, disemat dengan api neraka. Ini ancaman dari Rasulullah. Maka kita harus berhati-hati mengambil dalil dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, paling tidak kita tahu ini dalilnya benar, dalilnya sahih. Bukan buatan umat manusia. Nah, di antara pula menghormati perkataan Nabi alaihi salatu wasallam dengan tidak mengeraskan suara. Sekali lagi, menghormati ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak mengeraskan suara kepada beliau. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat kedua. Dalam surat Al-Hujurat ayat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengeraskan suaramu di hadapan suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan juga jangan kalian meninggikan, mengeraskan suara. Seperti kerasnya suara manusia dengan sebagian manusia yang lain. An tahbata a'malakum, yang akan menghapuskan amalan-amalan kalian. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa. Ini larangan untuk mengeraskan suara, meninggikan suara di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika turun ayat ini, ikhwani afidhakumullah, di sana ada seorang sahabat yang bernama Thabit ibn Qais. Dari kalangan orang Ansar. Al-Khazraj. Thabit ibn Qais. Al-Khazraji, dari Khazraj, suku Ansar. Thabit ini terkenal suaranya amat sangat keras. Kana jahwariyu. Kana jahwariya saud. Punya suara yang luar biasa. Karena memang Thabit ini ahli khutbahnya orang-orang Madinah. Dan menjadi ahli khutbahnya Nabi SAW. Kata-katanya fasih dan suaranya memang keras. Tidak dibuat-buat, suaranya memang lantang. Ketika turun ayat ini, baqiya fi baitihi, dia pun takut. Dia sembunyi dalam rumahnya. Tidak mau keluar rumah. Karena dia sadari suaranya lebih keras daripada suaranya Nabi. Dia menyendiri dalam rumah. Wa baqiya yabki laila nahar, dan dia pun terus menangis sepanjang siang dan malam, menangis karena ayat ini. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, di antara kebiasaan beliau, yatafaqqat ashabahu, beliau selalu meninjau, mengamati sahabat-sahabatnya. Sudah berapa hari Thabit enggak muncul, kemana orang ini? Nabi alaihi salatu wassalam merasa heran dan bertanya kepada para sahabat yang lain, mana Thabit? Man yu'allimuni khabarahu, siapa yang memberikan aku tentang kabarnya? Bagaimana Thabit? Kok enggak muncul? Kemudian ada seorang sahabat yang pergi ke rumahnya Thabit untuk bertanya. Setelah bertemu dengan Thabit, ma sya'nuka? Wahai Thabit, apa perkaramu? Kenapa engkau enggak pernah muncul, enggak pernah keluar rumah? Wa kana munkashan wajhu. Dan pada saat itu Thabit sedang menundukkan kepala sambil bersedih. Beliau mengatakan, syar, perkaraku jelek. Syar, perkaraku jelek. Ini rafa'tu sawti ala sawti nabi. Aku telah mengeraskan dan meninggikan suaraku di hadapan suaranya Nabi. Waqad habita amali, dan saat ini amalanku sudah terhapus. Wa ana min ahli an-nar, dan aku termasuk dari penghuni api neraka. Karena ayatnya demikian. Amalannya dihapus berarti penghuni api neraka. Oleh karena itu Thabit enggak mau keluar dalam rumahnya. Utusan tersebut kembali kepada Nabi menyampaikan kepada beliau. Thabit berkata seperti ini, ya Rasulullah, dan beliau bersedih dan beliau menangis. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Idhhab ilaihi wa qul lahu." Kembali engkau kepada Thabit, katakan kepada dia, "Innaka lasta min ahli an-nar." Wahai Thabit, engkau bukan termasuk penghuni api neraka. Wa innaka ta'ishu bi khairin wa tamutu bi khair. Engkau hidup di atas kebaikan dan akan mati di atas kebaikan. Wa anta min ahli al-jannah. Dan engkau termasuk penghuni surga. Ini rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dia bukan penghuni neraka. Hidupnya dengan kebaikan, matinya dalam kebaikan. Karena Thabit mati dalam keadaan syahid fi sabilillah di peperangan Yamamah ketika melawan Musailamah Al-Kadzab. Setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mati dalam keadaan syahid. Beliau berangkat untuk membasmi orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Dan ketika di peperangan Yamamah, dia sudah menggunakan wewangian. Dia sudah merasa ajal akan tiba. Dan dia terbunuh di peperangan tersebut. Sesuai dengan sabda Nabi. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan baik. Nah di sana, di sini ikhwani afidhakumullah, larangan untuk mengeraskan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau hidup dan ketika beliau wafat sekalipun. Nabi alaihi salatu wasallam dihormati dalam keadaan hidup dan dihormati dalam keadaan wafat. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, larangan bagi kita ketika sudah di kota Madinah ingin berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wasallam, rendahkan suara antum. Jangan keraskan suara. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dihormati ketika hidup, bahkan dihormati setelah wafat. Di dalam Sahih Bukhari, suatu ketika Umar ibn al-Khattab, khalifah kaum muslimin, mendengar sami'a rajulaini yatarafa'a aswatuhuma 'inda masjidin nabi. Umar mendengar ada dua orang, dua pemuda cekcok sampai mengeraskan suara mereka, meninggikan suaranya hiruk pikuk di masjid Nabi alaihi salatu wasallam yang dekat dengan kuburan beliau. Mendengar suara tersebut, Umar ibn al-Khattab mengatakan, min aina antuma, dari mana kalian berdua? Mungkin wajahnya bagi Umar asing, enggak pernah melihat dua orang tersebut di Masjid Nabawi mengeraskan suara cekcok. Tinggi suara mereka. Ditanya oleh Umar, min aina antuma, dari mana kamu ini? Mereka mengatakan, min at-Taif ya Amirul Mukminin, kami dari Taif. 150 kilo dari Makkah. Kami dari Taif. Kata Umar ibn al-Khattab, laula antuma min at-Taif la auja'tukuma darba. Kalau seandainya kalian bukan dari Taif, maksudnya kalau seandainya kalian dari penduduk Madinah, mengeraskan suara seperti ini, kalian akan merasakan kesakitan dengan pukulanku. La auja'tukuma darba. Aku akan sakiti kalian dengan pukulanku. Karena kenapa? Ini mengganggu Rasulullah. Karena kenapa? Ini merupakan konsekuensi seorang muslim terhadap syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Menghormati beliau ketika hidup, bahkan ketika apa? Ketika mati. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebih sudah setengah jam. Adapun rukun yang kedua berkaitan dengan salat, kemudian zakat, puasa dan haji, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.